الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya tentang syarat teranggapnya dan terjadinya hubungan mahram antara seorang wanita yang menyusui dengan seorang anak yang disusui, bahwa tidak akan terjadi hubungan mahramiyah kecuali terpenuhinya dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa yang disusui berusia 2 tahun ke bawah. Berusia 2 tahun ke bawah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berapa? 5 kali menyusui hingga dia kenyang atau dia puas. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka anak tersebut menjadi anak susuan yang menyebabkan adanya hubungan mahram, seperti halnya hubungan kekerabatan disebabkan karena nasab. Namun apabila tidak terpenuhi salah satu di antara keduanya, maka tidak ada hubungan mahram. Nah, di sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, muncul satu permasalahan yang dibahas oleh para fuqaha tentang hukum rada'ul kabir. Apa hukumnya orang yang telah dewasa yang mendapatkan susuan dari seorang wanita apabila seorang lelaki dewasa disusui 5 kali memuaskan? Apakah hal tersebut menyebabkan adanya hubungan mahram atau tidak? Telah kita sebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa tidak ada rada' kecuali di 2 tahun ke bawah. Wa inna ar-rada'atu min al-maja'ah, bahwa susuan itu yang teranggap dari rasa lapar yang menumbuhkan daging, yang menguatkan tulang. Jadi bukan hanya sekadar tambahan, konsumsi tambahan. Namun air susu adalah kebutuhan pokok dari anak tersebut. Namun ada satu hadis yang dijadikan hujjah oleh sebagian para fuqaha yang mengatakan bahwa apabila seorang lelaki dewasa disusui oleh seorang wanita, maka dapat menyebabkan mahramiyah apabila terpenuhi 5 kali menyusui yang memuaskan. Hadis tersebut adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Salim maula Abi Hudzaifah. Salim ini seorang yang diangkat oleh Abu Hudzaifah sebagai anaknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernah sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala mengharamkan at-tabanni, mengadopsi anak, dahulu diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadopsi Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, sehingga dia dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, dianggap sebagai anaknya. Maka demikian pula Abu Hudzaifah itu sempat mengadopsi Salim sebagai anaknya sendiri, sama seperti anak dari hasil keturunannya. Sehingga apabila Salim meninggal misalnya, dia pun berhak mendapatkan warisan. Maka Salim ini tinggal di rumah Abu Hudzaifah. Tinggal di rumah Abu Hudzaifah. Sehingga dia bersama Abu Hudzaifah, bersama dengan istrinya, ibaratnya seperti anak Abu Hudzaifah sendiri. Tinggal di dalam rumah, keluar masuk rumah, melihat kondisi Abu Hudzaifah dan istrinya yang tidak berhijab di rumah mereka. Akhirnya istri dari Abu Hudzaifah ini pun mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahlah bintu Suhaib. Ia datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, "Inna Saliman qad balagha ma yablughu ar-rijal wa aqala ma aqalu. Wa innahu yadkhulu alaina. Wa inni adhunnu anna fi nafsi Abi Hudzaifah min dhalika shay'an." Bahwa Salim ini telah mencapai usia balig, sama seperti lelaki dewasa yang lain. Sehingga dia sudah memahami, mengetahui dengan baik seperti yang lainnya. Sementara dia masuk ke tempat kami, melihat apa yang kami lakukan. Dan saya menyangka bahwa pada diri Abu Hudzaifah pun ada sesuatu terhadap Salim. Ada perasaan yang kurang enak, karena hakikatnya dia bukan anak. Maka ini yang menjadi problem bagi keluarga Abu Hudzaifah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri dari Abu Hudzaifah ini, kata beliau, "Ardhi'i tahrumi alaihi wa yadhhabu alladhi fi nafsi Abi Hudzaifah." Kalau begitu, susui dia. Susui dia. Engkau akan menjadi mahramnya. Sehingga tidak ada lagi perasaan yang selama ini dirasakan oleh Abu Hudzaifah. Faraja'at faqalat inni qad arda'tuhu. Fadhahaba alladhi fi nafsi Abi Hudzaifah. Maka dia kembali, lalu dia mengatakan, "Aku sudah menyusuinya. Aku sudah menyusui Salim." Maka hilang sudah apa yang menjadi perasaan yang kurang enak pada diri Abu Hudzaifah. Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, sampai disebutkan oleh istri Abu Hudzaifah ini, dia mengatakan, "Innahu dhulihya." Dia ini sudah jenggotan. Jadi sudah berjenggot. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ardhi'i." Susui dia. Di sini tidak disebutkan bagaimana Salim mendapatkan air susu dari istri Abu Hudzaifah. Apakah secara langsung atau melalui alat yang lain, melalui gelas dan semisalnya. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menyebutkan dari Al-Qadhi rahimahullah, "La'allaha halabathu thumma syaribahu." min ghairi ayyamassa thadiyaha walal taqat basharatahuma. Boleh jadi bahwa istri dari Abu Hudzaifah ini memeras air susunya lalu diberikan kepadanya tanpa ada persentuhan di antara keduanya. Kata Nawawi, apa yang disebutkan oleh qadhi ini bagus, meskipun memang tidak disebutkan secara jelas di dalam hadis tersebut. Ada kemungkinan pula, kata beliau An-Nawawi rahimahullah, ada kemungkinan pula bahwa dia diberi uzur. Dia diberi uzur untuk boleh ada sentuhan disebabkan karena hajah, karena ada kebutuhan yang mendesak dengan kondisi tersebut. Sementara Salim ini terus berada di dalam rumah, keluar masuk rumah, melihat kondisi dari istri Abu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha, yang kadang-kadang tidak berhijab, dia berpakaian dengan pakaian rumahnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha secara zahir beliau sendiri itu lebih condong kepada pendapat bahwa diperbolehkan seorang lelaki yang dewasa ketika dia disusui oleh seorang wanita dengan syarat yang telah disebutkan, maka itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Ini dipegang oleh Aisyah radhiyallahu taala dan menjadi pendapat beliau. Namun pendapat ini itu tidak disetujui oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tidak disetujui oleh istri Rasulullah alaihi salatu wasallam yang lainnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan aba sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ay yudkhilna alaihinna ahadan bitilka radha'ah. Yang lain dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam enggan untuk memasukkan seorang lelaki untuk bertemu dengan mereka, istri-istri Rasulullah, disebabkan karena penyusuan orang dewasa. Dan mereka mengatakan pada Aisyah, wallahi ma nara hadza illa rukhsatan arkhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Salim khassatan. Fama huwa bidakhilin alaina ahadun bihadhihi ar-radha'ah wala ra'ina. Demi Allah, kami menganggap bahwa kejadian Salim ini adalah merupakan rukhsah, keringanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan untuk Salim, tidak kepada yang lainnya. Demi Allah, tidak boleh ada seorang pun masuk ke tempat kami karena penyusuan ini, orang dewasa ini yang telah melebihi 2 tahun. Tidak boleh mereka melihat kami. Jadi ini sikap istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam selain Aisyah. Mereka menyelisihi apa yang menjadi pandangan Aisyah ketika berpegang kepada hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Ummu Salamah, bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu ta'ala anhu ini dahulu mengadopsi Salim. Salim diangkat sebagai anaknya. Wa ankahahu ibnata akhi. Sampai Salim ini dinikahkan oleh Abu Hudzaifah dengan anak perempuan saudaranya, yakni keponakannya. Dinikahkan. Yang bernama Hindun bintul Walid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengadopsi Zaid. Wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyah da'ahu an-nasu ilaihi wa wurritha mirathah. Dan dahulu siapa yang mengadopsi seorang sebagai anaknya di masa jahiliyah, maka orang-orang memanggil dengan namanya dan bahkan mendapatkan warisannya. Jadi kalau misalnya yang mengadopsi namanya Muhammad, maka dipanggil Fulan bin Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengadopsi Zaid bin Muhammad, Maka demikian pula Salim, Salim bin Abi Hudzaifah. Ini dahulu hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuhum li'aba'ihim." Panggillah mereka dengan menyandarkan kepada ayah-ayah mereka. Sampai kepada firman-Nya, "Fa ikhwanukum fid-dini wa mawalikum." Mereka adalah saudara-saudara kalian dan maula-maula kalian. Yani mereka bukan anak-anak kalian. Akhirnya setelah turunnya ayat ini, mereka kembali dinisbatkan kepada ayah-ayah mereka. Dan orang yang tidak diketahui siapa ayahnya, maka dia dikatakan akhuna fid-din. Atau disebut sebagai maula. Sebagai maula. Maka datanglah istri Abu Hudzaifah, Sahlah bintu Suhail, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna nara Saliman waladan." Wahai Rasulullah, kami dahulu menganggap Salim ini sebagai anak kami karena kami telah mengadopsinya. "Wa kana ya'wi ma'i wa ma'a Abi Hudzaifah fi baitin wahidin." Dan dia selalu bersamaku, tinggal bersamaku dan bersama Abu Hudzaifah di satu rumah. "Wa yarani fudla." Dan dia melihatku dalam keadaan fudla. Fudla itu seorang wanita yang tidak berhias. Artinya, ya, dia berpakaian-pakaian rumah. Berpakaian rumah, berpakaian ala kadarnya. Sama halnya seperti seorang ibu kepada anaknya. "Waqad anzalallah azza wa jal fihim maqad alimt." Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya sebagaimana yang telah engkau ketahui. "Fakaifa tarafi?" Lalu apa pandanganmu terhadap keadaan ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ardhi'i," susui dia. "Ardhi'i," susui dia. Maka Sahlah pun menyusuinya 5 kali susuan. "Fakana bimanzilati waladiha min ar-radha'ah." Maka ini kedudukannya seperti anaknya sendiri, anak susuan. "Fabidzalika kanat Aisyah radhiyallahu anha ta'muru banati akhawatiha wa banati ikhwatiha ay yurdi'na man ahabbat Aisyah ay yaraha wa yadkhul 'alayha wa in kana kabiran 5 radha'at." Maka dengan kejadian ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sampai memerintahkan anak-anak perempuan dari akhwatnya dan dari ikhwannya, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki-lakinya, ya, agar mereka itu disusui. Agar anak-anak tersebut disusui. Siapa yang Aisyah senang agar dilihat oleh anak-anak tersebut. Supaya ada hubungan susuan. Sehingga dia bisa masuk ke tempat Aisyah. Ya, bahkan meskipun dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia telah dewasa. 5 kali susuan itu sampai disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, disusui aja meskipun telah dewasa. "Tsumma yadkhul 'alaihi," kemudian orang-orang ini yang telah disusui 5 kali susuan, dialah yang kemudian masuk ke tempat Aisyah, ya, dianggap sebagai mahramnya. Adapun Ummu Salamah abad, Ummu Salamah enggan. Demikian pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk memasukkan ke tempat mereka satupun dari laki-laki yang telah dewasa yang disusui ini, ya, yang telah disusui 5 kali susuan tersebut. Hatta yardha fil mahdi, sampai anak-anak tersebut disusui ketika masih kecil, bukan setelah dewasa. Dan mereka mengatakan kepada Aisyah, "Wallahi ma nadri la'allaha kanat rukhsah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Salim dunan nas." Demi Allah, kami tidak mengetahui kejadian ini melainkan itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak untuk selain Salim, selain kondisi Salim bersama dengan Abu Hudzaifah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dari sini menerangkan kepada kita, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, terjadinya perselisihan di kalangan para fuqaha. Mayoritas para ulama, dan itu diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya, termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pendapat mayoritas Asy-Sya'bi, Ibnu Syubrumah, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq, Malik, Abu Thawr dan yang lainnya, mereka seluruhnya mengatakan bahwa persyaratan menjadi mahram seorang apabila anak tersebut disusui di usia 2 tahun ke bawah. Dan diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dalam riwayat Abdul Razzaq, ada seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu dia mengatakan, innaha kanat ma'i imra'ati fa husira labanuha fi thadiha fa ja'altu amussuhu thumma amujjuhu fa ataitu Abu Musa fa sa'altuhu fa qalat fa qala haruman 'alai. Kata laki ini, saya punya istri. Lalu kemudian istri itu susunya ditahan di payudaranya. Lalu aku pun, yakni suaminya ini menghisapnya, dia mengambil air susu istrinya tersebut. Lalu aku mendatangi Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu aku bertanya kepadanya, kata Abu Musa, sudah dia menjadi mahram bagimu. Jadi mahram. Nah, suami istri akhirnya jadi mahram. Ya, mahram karena susuan, saudara sesusuan. Faqama uqumna ma'ah hatta intaha ila Abi Musa. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud lebih senior dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih didengarkan ucapan beliau lebih, ya, daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Khususnya dalam hal-hal yang perkara-perkara nawazil, itu terkadang Abu Musa tidak berani mengeluarkan fatwa sampai beliau bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka Ibnu Mas'ud bersama dengan keluarga ini mendatangi Abu Musa. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Maaf saya hada. Apa yang kau fatwakan ini?" Akhirnya dia pun memberitakan apa yang dia sampaikan kepada orang tersebut. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala sambil memegang tangan lelaki tersebut, yakni yang telah mengambil susu dari istrinya, dia mengatakan, "Aradhi antara hadza? Apakah kamu menganggap ini jadi anak susuannya? Innamar radha' ma anbata al-lahma wad-dam." Yang namanya susuan itu, yang menyebabkan jadi mahram itu, yang menumbuhkan daging dan darah. Artinya itu menjadi konsumsi utamanya. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "La tas'aluni an syai'in ma kana hadzal habru baina adhhurikum." Jangan kalian bertanya kepadaku tentang apapun selama alim ini ada di tengah-tengah kalian. Rujuk beliau Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Selama alim ini, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, ada di tengah-tengah kalian, jangan kalian bertanya kepadaku. Tadinya Abu Musa mengatakan menjadi mahram. Lalu dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, "La radha'a illa liman urdi'a fi shighar wa la radha'atal kabir." Tidak ada penyusuan yang menyebabkan mahram kecuali yang disusui ketika masih kecil, dan tidak ada penyusuan untuk orang yang telah dewasa. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah bin Dinar, ada seorang laki datang kepada Abdullah bin Umar, dan aku ketika itu bersama beliau, kata Abdullah bin Dinar, di Darul Qada. Orang ini bertanya tentang hukum menyusui orang dewasa. Kata Abdullah bin Umar, "Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab faqala inni li walidah jariyah wa kuntu ata'uha." Ada seorang laki datang kepada Umar bin Khattab lalu mengatakan, "Aku pernah punya budak wanita dan aku berhubungan dengannya." Budak wanita halal bagi laki-laki. "Aku berhubungan dengannya." Akhirnya istrinya, istri lelaki ini, itu mendatangi budak wanita tersebut, lalu menyusuinya. Ini wanita dewasa, budak wanita dewasa. Dia mendatangi budak wanita tersebut, lalu menyusuinya. Akhirnya suatu ketika, lelaki ini hendak mendatangi budak wanita yang tersebut. Kata budak wanita ini, dulu sudah. Tinggalkan saya. Jangan mendekati aku. Ya. Nah, katanya, aku telah menyusuinya. Yani istrinya telah menyusui budak wanita tersebut. Nah, tidak boleh lagi kamu mendekati budak wanita itu. Karena dia telah menyusui budak wanita tersebut. Maka akhirnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Auji'ha wa tijariyataka." Ya. Hukum dia, hukum istrimu ini. Adapun budak wanita tersebut tidak mengapa, kamu tetap mendatanginya. Karena itu tidak teranggap. Innamar radha'atu radha'atu shaghir. Yang teranggap adalah menyusui anak kecil. Dan ada lagi riwayat-riwayat yang lainnya. Walhasil dari sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa lebih dari 2 tahun tidak teranggap sama sekali. Dan itu pula diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa hukum yang berkaitan dengan hubungan salim yang diperbolehkan untuk menyusui kepada Sahla binti Suhail, hukum ini telah tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena at-tabanni mansukh, mengadopsi anak sudah tidak ada lagi. Terjadi pada zaman dahulu. Dan telah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga at-tabanni telah tiada, maka tidak lagi diperbolehkan ada orang yang telah dewasa yang disusui oleh seorang wanita yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram di antara keduanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.